بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه موالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، kita akan pelajari kembali dari kitab Mulakhas, masih di halaman 25, penjelasan tentang al-ismul marfu', yang diawali berupa tanda-tanda rafa'nya isim. Tanda-tanda rafa'nya isim itu ada 3. Yang pertama dengan dhamma. Isim yang dirofa dengan dhamma itu ada pada isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak muannats salim. Yang ketiga jamak taksir. Tanda yang kedua adalah alif. Tanda rofa isim dengan alif itu hanya satu tempat saja, yaitu pada isim musanna. Dan kita akan masuki yang ketiga, al-waw. Jadi tanda isim yang ketiga adalah, tanda rofa isim yang ketiga adalah al-waw. Untuk waw ini ada 2 tempat. Pertama, fi jam'il mudzakkaris salimi. Fi jam'il mudzakkaris salimi. Pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua, wal asma'il khamsati. Dan isim-isim yang 5. Ini tanda rofa isim dengan waw. Kita mulai pertama dahulu adalah jamak mudzakkar salim. Dikatakan jamak karena lebih dari 2. Disebutkan mudzakkar karena ini diambil dari isim mufrad mudzakkar. Kalau isim mufradnya itu mu'annas, tidak bisa. Persyaratannya harus dari isim mufrad mudzakkar. Dikatakan salim, selamat, itu karena bentuk mufradnya masih terbawa di dalam jamak. Cara membuat isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim adalah isim mufrad yang itu jenisnya mudzakkar ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Untuk wawu dan nun itu kita ringkas dengan lafaz una. Untuk ya dan nun kita ringkas dengan lafaz ina. Cara membuat jamak mudzakkar salim pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad syaratnya apa dari isim mufradnya? Mudzakkar. Kalau dikatakan mudzakkar berarti apa? Berjenis laki-laki atau yang dihukumi laki-laki. Ditambah wawu dan nun. Kita ringkas dengan lafaz apa? domahnya ini nanti untuk mengharokati huruf terakhir yang ada pada isim mufrad. Yang kedua dengan nama apa? Ya dan ya dan nun. Atau kita sebutkan lafaz ina. Harokat kasrah ini untuk apa? Untuk mengharokati huruf terakhir yang ada pada isim mufrad. Kita kasih contoh, misalnya isim mufradnya muslimun. Apa artinya muslimun? Seorang muslim, jadi seorang yang dia beragama Islam. Bagaimana kalau kita mau mengatakan banyak orang Islam? Maka muslimun ini ditambah dengan apa ya, Pak? Una. Una. Ini buang dulu. Muslimun. Harokat yang ada huruf mim dibuang dulu. Paham? Ini dibuang dulu. Jadi muslimun. Harokat munnya itu yang ada huruf mim dibuang dulu. Baru kita masukkan penambahannya. Jelas? Harokat apa ini? Dhamma. Ini untuk mengharokati huruf terakhir yang ada pada isim mufrad. Muslimu ditambahi wawu dan nun. Menjadi muslimuna. Muslimuna. Yang kedua, apa ya? Menjadi muslimina. Muslimina. Jadi ditambahnya una dan ina. Bisa difahami? Baik. Kemudian terkait dengan tanda rofa untuk isim itu adalah yang dengan huruf apa? Wawu. Sehingga wawu ini yang nanti dijadikan tanda rofa isim. Sehingga yang dipakai adalah lafaz dalam contoh ini muslimun. Kapan kita memakai muslimina? Lah nanti ada pembahasannya sendiri. Jelas? Ini yang pertama. Kita lihat contoh dulu untuk yang jamak mudzakkar salim. Lihat di mislu. Hadharal muhandisuna. Dalam kurung jam'u mudzakkarin salimun. Di contoh sudah bisa ketemu. Hadharal muhandisuna. Dalam kurung jam'u mudzakkarin salimun. Hadhara artinya apa ikhwah? Telah datang. Telah hadir. Hadir dan telah datang, telah hadir. Kalau dikatakan hadarul muslimun, itu artinya telah datang orang-orang Islam. Bagaimana cara untuk kita menentukan kedudukan masing-masing? Awas perhatikan. Hadoro telah datang. Kalau dikatakan telah datang, pasti itu ada yang datang. Maksudnya, telah makan, pasti ada yang makan. Telah minum, pasti ada yang minum. Lah, yang datang, yang makan, yang minum, itu namanya fa'ilun. Pelaku. Jelas? Telah menulis, nah, pasti ada yang nulis. Telah membaca, pasti ada yang baca. Lah yang menulis, yang membaca, namanya apa? Fa'ilun. Fa'ilun artinya pelaku yang mengerjakan pekerjaan tadi. Itu namanya pelaku. Masih ingat rumusnya fa'ilun? Fa'ilun marfu'un. Jelas? Fa'ilun marfu'un. Lah, Karena ini jamak muzakkar salim, tanda marfu'nya dengan apa? Dengan waw. Sehingga tidak mungkin akan ditulis hadarul muslimina, tidak mungkin. Karena ini kan fi'il, jelas kata kerja. Kalau ada kata kerja berarti ada yang bekerja. Yang bekerja namanya fa'il. Rumusnya fa'il apa ya? Marfu. Rumusnya fa'il itu marfu. Sehingga enggak mungkin akan diisi hadarul muslimin. Tapi hadarul muslimun apa sebab? Ya karena fa'il marfu, marfunya jamak mudzakkar salim dengan waw. Marfunya jamak mudzakkar salim dengan waw. Mudeng belum? Fajri, paham? Jelas. Telah datang orang-orang Islam. Coba saya kasih soal. Ada lafaz hadarul muslimina. Susunan yang seperti ini benarkah? Jawabannya apa, ikhwan? Salah. Salahnya di mana? Di mana? Di hadoro atau al-muslimina? Al-musliminya. Salahnya di al-muslimina. Kenapa salah itu? Sebabnya? Sebabnya apa? Taib? Sebabnya? Apa? Karena fa'il harus marfu. Lah, saya kan belum tahu ini kedudukan fa'il apa. Apakah belum tahu misalnya ya. Orang awal-awal belajar kan bingung untuk memutuskan. Maka kita ambil dari hadoro dulu. Hadoro itu kan telah hadir. Datang. Kalau dikatakan ada lafaz datang, telah datang. Kan soalnya siapa yang datang? Kan begitu. Telah datang. Siapa yang datang? Yang datang itu ya fa'il. Maksud? Telah makan. Siapa yang makan? Yang makan ya fa'il. Begitu. Jelas? Itu untuk kunci dulu. Untuk kunci hadarul muslimina itu disalahkan lafaz muslimin. Dari mana kita untuk menyalahkannya? Kita lihat dulu dari lafaz hadoro. Hadoro telah datang. Siapa datang? Orang-orang Islam. Nah, yang datang itulah yang namanya fa'ilun. Itu satu. Yang kedua, rumusnya fa'ilun harus marfu'un. Jelas? Marfu'nya jamak muzakkar salim itu bukan dengan ya, tapi dengan wawu. Sehingga kalau dikatakan hadarul muslimin, salah besar. Tetapi yang betul, hadarul muslimuna. Lah ini maksud wawu ini untuk tanda rafa isim pada jamak mudzakkar salim. Mafhum? Jelas? Tayyib. Yang kedua adalah al-asma al-khamsah. Yang tanda rafa'nya dengan wawu itu adalah al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang lima. Isim yang lima, perhatikan dengan baik, itu ada di dalam kurungan. Satu, abun. Abun itu artinya bapak, ayah. Dua, akhun. Akhun itu artinya saudara laki-laki. Ketiga, hamun. Hamun itu bisa diartikan paman, bisa diartikan mertua. Itu hamun. Yang keempat, fu. Fu itu artinya adalah mulut. Mulut. Yang kelima, zu. Zu artinya pemilik. Karena ini jumlahnya lima, maka dikatakan khomsah. Karena ini kategori isim dan memiliki khususan sendiri, sehingga grup ini dinamakan al-asma'ul khomsah, isim-isim yang lima. Di sini wah ada lafadz hamun, ini perlu kita kasih gambarannya. Jadi hamun itu bisa diartikan ipar, bisa diartikan mertua. Ya. Nabi mengingatkan kita, al-hammu maut. Al-hammu itu adalah kematian. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah untuk seorang itu berjaga diri. Seorang wanita hendaknya dia untuk berjaga diri, mutahajibah dengan alhamdu. Karena ipar itu bukan mahram, ikhwah. Jelas ya, ipar itu bukan mahram. Maksud ipar seperti ini. Misalnya saya punya istri, plus lah kakak-kakak saya, kakak lelaki saya, itu namanya hamunya istri saya. Jelas? Ipar, ipar. Maka ipar ini bukan mahram, sehingga tetap untuk apa? Mutahajibah. Karena berapa banyak orang terjadi perbuatan yang tidak baik karena menganggap ipar itu dulur, seperti kondisinya mahram. Sehingga kadang kemana-mana dengan iparnya tanpa menjaga atasan. Nah ini sangat membahayakan. Jelas ya? Nah ini harus dihindari. Karena ini bukan mahram. Begitu pula kalau ini dimaknai hamu adalah apa ikhwah? Mertua. Mertua itu mahram ikhwah. Istri saya jadi mahram dengan bapak saya. Yang namanya mahram, berarti dia bisa berboncengan, bisa menjadi teman safar. Karena bentuknya apa? Mahram. Boleh bersalaman. Tapi mengenai hadis ini, alhamdulillah, itu juga harus berjaga-jaga. Walaupun dia sebagai apa? Mahramnya itu berhati-hati. Karena bukan kejadian 1-2. Adanya mertua suka dengan mantunya. Jelas? Wabillahi taufik. Ini sekedar faedah untuk diingat agar seorang itu memperhatikan rambu-rambu, petunjuk-petunjuk yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-muhim kita masuki al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ini yang pertama apa di sini, ikhwan? Yang pertama apa? Abun. Pertama abun. Ini akan bisa menjadi asmaul khamsah ketika lafaz abun ini disandarkan. Masih ingat ketika disandarkan, bahasa disandarkan namanya apa? Idofah. Disandarkan. Yang bersandaran namanya apa? Udofun ilai. Yang bersandar namanya apa? Mudof. Masih ingat ya? Ini dulu di mana ya Pak? Untuk kita baca mudof atau itofa di tanda di pengenalan isim ma'rifat. Paham? Di halaman 20 poin yang ke-6. Makanya ini kalau sudah dikuasai kan kita tidak terlalu berat untuk menjelaskan tentang mudof mudofun ilaih. Jadi al-itofa penyadaran. Namun kalau yang dulu tidak dikuasai, ya harus diulang-ulang ya. Jangan sampai setiap kita masuki pembahasan diulang lagi, pembahasan diulang lagi. Nanti menjadi kelamaan. Tek. Contoh misalnya disandarkan kepada dhamir. Dhamir apa? Kata ganti. Dhamir ka misalnya. Ka itu dari dhamir anta. Antarnya apa? Kamu. Jadi anta, dhamir anta itu nanti ketika dinohakan jadi ka. Sehingga lafadznya menjadi apa? Abuka. Papamu tidak mengatakan abu anta, tidak mengatakan kitabu anta, kitab kamu, tapi kita buka. Jelas? Kalau orang mengatakan buku kamu, buku daftarun, kamu anta, itu mengatakannya tidak daftarun anta, tapi daftaruka, bukunya kamu. Jelas? Abuka, papamu. Lafaz yang kedua, abaka, itu juga artinya papamu. Plus, yang ketiga, abika, itu juga artinya papamu. Lah, untuk asmaul khomsah dari lafaz abun, itu abuka, abaka, abika. Difahami? Ya. Lah, ka di sini enggak harus ka. Boleh yang lain. Contoh seperti Abu Hurairah. Jelas? Aba Hurairah, Abi Hurairah. Kan kadang kita baca hadis an Abi Hurairata. Jelas? Itu kan Abi Hurairah. An Abi Hurairata. Mafhum? Ja'a Abu Hurairah. Difahami? Ra'aitu Aba Hurairah. Paham? Taib. Jadi ada. Jadi gak harus kak. Ini sekedar contoh. Taib. Abu Bakrin. Abu Bakar. Aba Bakrin. Abi Bakrin. Itu sama artinya Abu Bakar. Itu asmaul khomsah. Jadi lafaz abunnya itu harus bersandar. Itu saja dulu untuk memudahkan. Kalau akhun, yang kedua akhun. Sama lafaznya. Menjadi apa di sini, Pak? Akhuka. Terus akhoka. Terus akhika. Paham ya? Yang hamun, jadi apa ya, Pak? Hamuka, terus hamaka, terus hamika. Baik. Kalau fu, fuka, faka, fika. Baik. Kalau zu, ya. Zu itu pemilik. Ya, pemilik ya bisa. Pemilik duit, pemilik buku. Jelas ya? Kalau pemilik uang, jadi apa di sini? Zumalin, pemilik uang. Terus, zamalin. Terus, zimalin. Intinya, zu, za, zi. Fu, fa, fi. Terus, paham? Taib. Nah, karena ini terkait dengan tanda isim. Tanda isim. Coba perhatikan untuk kita menentukan tanda isim. Dari abuka, abaka, abika. Yang beda itu huruf apa di sini, Pak? Kalau kak kan sama semua. Kalau sama bisa enggak untuk dijadikan sebagai tanda? Ya tidak bisa, sama. Ya bisa dijadikan tanda kan kalau terjadi perbedaan. Lafaz ab, ab, ab. Sama enggak? Sama, ya beda di huruf apa? Wawu, terus alif, terus ya. Lah, ini yang untuk tanda. Paham ya? Lah, rofa di sini katakan. tandanya asmaul khamsah. Berarti yang akan kita pakai yang tanda dengan wawu. Berarti abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu madin. Itu untuk rofa. Adapun yang alif dan ya, ini nanti ada pada tempatnya masing-masing. Jelas? Kita lihat contoh. Ja'a akhuka. Ja'a telah datang. Akhuka saudara laki-lakimu. Untuk mengatakan saudara laki-lakimu kan sah-sah saja orang mengatakan akhuka. Ya apa tidak? Akhoka. Akhika. Karena akhuka, akhoka, akhika itu juga artinya saudara laki-lakimu. Difahami? Lalu ketika ja'a kok yang dipilih akhuka, tidak akhoka, tidak akhika. Ini kenapa? Maka jawabannya diambil dari lafaz apa ya? Ja'a. Ja'a artinya apa? Datang. Sehingga ketika ada lafaz datang, siapa yang datang? Lah, siapa yang datang? Jawabannya yang datang itu adalah fa'il. Yang datang itu fa'il, pelaku. Paham? Rumusnya fa'il apa? Marfu'un. Marfu'nya asma'ul khamsah dengan apa? Wawu. Sehingga yang dipakai adalah ahuka. Salah kalau mengatakan ja'a abaka. Salah kalau mengatakan ja'a abika. Karena ini sudah keluar dari kaidah. Kaidah setelah ja'a itu adalah fa'il. Fa'il adalah marfu, marfunya al-asma'ul khumsah dengan waw. Sehingga terpilih ja'a ahuka. Bisa difahami kan? Jelas? T. Kita lihat. Wawul jam'i. Wawu jamak. Wawu jamak berarti yang ada di mana ini? Jamak mudzakkar salim. Juz laisat juz'an. Bukan bagian minal ismi. Dari isim. Ya, jadi wawu jamak bukan bagian dari isim. Kita ambil contoh tadi almus limuna. Ya, jadi ini wawul jam ini kita lagi jamak mudzakkar salim. Jadi almuslimuna ini kan ada wawu. Namanya wawul jam'i, wawu yang menunjukkan jamak. Yang menunjukkan lebih dari dua. Lah, wawu jamak ini laisa juz'an minal ismi, bukan bagian dari isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufradi. Sesungguhnya dia wawu jamak ini ditambahkan pada isim mufrad. Muslimun ditambahkan una. Jelas? Jelas? Li dalalati 'alal jam'i. Wawunya ini untuk menunjukkan jamaknya. Menunjukkan jumlah lebih dari dua. Jelas? Taib. Jadi wawu di sini untuk menunjukkan banyak, bukan wawunya bagian dari isim mufradnya sendiri dia. Wa ka'alamati rafi, dan seperti ini dijadikan sebagai tanda rafa. Sehingga kalau kita dapatnya adalah al-muslimuna, wawunya itu bukan bagian dari isim. Kafiruna, wawunya bukan bagian dari isim, tapi wawunya itu untuk menunjukkan jamak. Jelas? Dan itu sebagai tanda untuk roh rofa. Baik. Bisa difahami? Paham? Sampai di sini? Baik. Kesimpulan ya, Pak, bahwasanya tanda rofanya isim itu ada tiga. Satu doma, dua alif, tiga wawu. Dan kalian harus tahu dhammah itu untuk isim mufrad, jamak muannats salim, jamak taksir. Alifnya itu hanya untuk isim musanna. Wawunya untuk jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khumsah. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita masuki halaman 26 dan kita akan baca besok insyaallah ta'ala. Dan diharap untuk terus mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari, karena materi terus bertambah. Paham ya? Kesempatan murojaah itu kita serahkan pada antum semua. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk murojaah, adanya adalah apa? Penambahan materi. Karena sedikit waktu yang kita gunakan. Kita cukup. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.